terima kasih balikku untuk budaya dan alam. Terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya arah balik. Saksikan sunset di pantai, hilangkan suntukku. Mandi di tepi lautan, hapuskan sumpahku. Mandang gadismu menari, segarkan. Suasana malam ikut redakan saran marahku. Terima kasih balikku untuk budaya dan alammu. Terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya arah balimu. Jenak lupakan sesatku, hadapi egonya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan. Bicara adanya ya ada larangan, bergaul sesuka hatiku ya ada. Bisik dan gosipan.